saya dikenal dengan Zahiliyah. Dan juga faedah yang lainnya, wa ma dharratu ashabis su'al insan. Ya. Teman-teman yang jelek bagi seorang. Ya. Saya sebutkan oleh sebagian ulama, kalau seandainya ketika itu tidak ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ada kemungkinan besar Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi dikarenakan malu kepada temannya. Nah, dalam kondisi temannya ada di sampingnya ketika itu. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ada di samping Abu Thalib yang hendak meninggal dunia. Yeah. Merasa malu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah sementara teman-temannya tadi menyaksikannya. Nah, sehingga dikarenakan malunya kepada teman tadi, ya, Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Di atas sebabnya. Nah, saya menunjukkan tentang bahayanya teman yang jelek bagi seorang. Nah, teman yang jelek itu bisa mempengaruhi jati diri seorang. Bahkan bukan hanya jati diri saja, bisa mempengaruhi agama seorang. Ya. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di hari kiamat nanti dikarenakan salah dalam bergaul. Ya. Kenapa dikarenakan di akhirat nanti? Nah, teman kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ya. Tatkala kita terjerumus ke dalam penyimpangan, kesesatan, kemaksiatan dikarenakan teman-teman kita. Mereka tidak bisa menolong membantu kita. Bahkan sebaliknya, di hari kiamat nanti teman-teman yang semacam ini akan menjadi musuh. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Ya. Teman-teman dekat pada hari kiamat, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau pertemanannya bukan dibangun di atas ketakwaan, ya, tapi dibangun di atas kepanatikan. Nah, ya, apapun yang dilakukan oleh temannya, gak peduli salah ataupun benar, terus diikuti. Ya, gak peduli salah ataupun benar, terus didukung. Nah, maka yang semacam ini di hari kiamat nanti, ya, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Walaupun kadang-kadang sebagian orang melihatnya, wah, mereka kompak, misalkan. Nah, di dunianya. Yeah. Tapi kalau pertemanannya tidak dibangun di atas ketakwaan, yeah, kompak dalam kejelekan-kejelekan, kompak dalam kemaksiatan-kemaksiatan, dengan alasan setia kawan, solidaritas, dan semisalnya, maka di akhirat nanti, yang terlihat kompak di dunia tadi dalam kejelekan-kejelekan, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang ada hanyalah ucapan penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aqad adallani anidzikri ba'da idja'ana. Nah, duhai celakanya aku. Seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Wa qad adallani ani dzikri ba'da idjan. Sungguh si fulan ini telah menyesatkan aku. Ya. dari peringatan setelah datang peringatan kepadaku. Ini ucapan penyesalan orang yang salah bergaul di dunia. Ya, sambil menggigit jarinya. Nah, ya. Benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan permisalan antara teman yang baik dengan teman yang jelek. Nah, masalul jalsis soleh wa jalsis su. Nah, permisalan teman yang baik dan teman yang jelek. Teman yang baik kahamil misk, seperti seorang penjual minyak wangi. Ya, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang semuanya. Ya. Kemungkinan yang pertama bisa jadi si penjual minyak wangi tadi memberikan hadiah kita minyak wangi. Ini suatu kebaikan. Nah, atau kemungkinan yang kedua, kita membeli minyak wangi darinya. Membeli minyak wangi suatu yang baik. Bisa mengharumkan badan kita, mengharumkan pakaian kita. Yeah. Atau kemungkinan yang ketiga, paling minimal sekali, walaupun kita enggak diberikan hadiah, walaupun kita enggak beli minyak wangi, minimalnya dengan mendekati pedagang minyak wangi, kita pun mendapatkan aroma yang wangi. Yeah. Lihat, semua kemungkinannya baik. Ketika berteman dengan teman yang baik. Yeah. Adapun teman yang jelek, Rasulullah umpamakan seperti nafihil kir. Karena nafihil kir. Seperti seorang pandai besi. Yeah. Kalau kita mendekatinya, ada beberapa kemungkinan yang mana kemungkinan itu semuanya jelek. Bisa jadi, abunya atau percikan api tersebut bisa membakar baju kita. Sehingga berlubang baju kita. Nah, atau mungkin bisa mengenai badan kita, tangan kita, kaki kita. Ini kemungkinan yang jelek. Minimalnya, walaupun percikan api tersebut tidak mengenai pakaian kita, minimalnya kita mendapatkan bau yang tidak sedap ketika mendekatinya. Ini perumpamaan teman yang jelek. Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang ada dalamnya adalah kejelekan-kejelekan. Nah, si Nabi tadi menyebutkan bahwasannya seorang itu tergantung kepada agama temannya. Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Bahkan kita bisa menilai bagaimana sikap seseorang, bagaimana akhlak seseorang. Di antaranya melalui teman-temannya. Bersama siapa teman-temannya. Sampai ada pepatah, ada istilah at-tuyur ala ashkaliha taqwa. Burung-burung itu hinggap atau bertengger dengan burung-burung yang sejenisnya. Begitu juga teman. Nah, mereka bersama-sama dengan orang-orang yang sejenisnya. Wa ma darratu ta'dimil aslaf. Pada yang lainnya, madaratnya, berbahayanya mengagungkan orang-orang terdahulu. Aida zada al-masyru', apabila melebihi terhadap perkara yang disyariatkan. Berlebihan kepada nenek moyang, mengagungkan nenek moyang. Melebihi pada perkara yang disyariatkan. Ini berbahaya. Kalau mengagungkan nenek moyang dikarenakan kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka tanpa mengagung-agungkan sampai berlebih-lebihan, melebihi batas syariat, tidak mengapa. Tapi kalau mengagungkan mereka sampai melebihi batasan yang telah disyariatkan, ini tidak boleh. Nah, bihaitsu taj'alu aqwalahum hujjatan yarji'u ilaiha inda tanazu. Di mana menjadikan ucapan-ucapan mereka sebagai hujjah, ya, yang menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan. Nah, sebagian orang tadi berlebih-lebihan kepada nenek moyangnya dalam pengagungan, ya, sampai dijadikan sebagai hujjah ucapan nenek moyangnya ketika terjadi perselisihan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada kitabullah. Kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yeah. Bukan kembalikan kepada ucapan nenek moyang, yeah. Kata nenek moyang demikian, demikian. Tidak. Tapi ketika terjadi perselisihan, nah, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yeah. Qauluhu, ucapan dalam hadis, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, wa fi jawazul halaf min ghairi istihlaf. Di sini menunjukkan tentang bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. La astaghfiranna. Ini kalimat sumpah. Ya. Demi Allah, sungguh aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Ya, di sini menunjukkan tentang bolehnya bersumpah tanpa dimintai sumpah. Ya, kalau itu perkara yang penting atau untuk menguatkan, ya, boleh kita bersumpah walaupun tanpa dimintai untuk bersumpah. Ya, tapi nanti akan kita bahas tentang larangan kita banyak bersumpah. Ya, kasratul halif. Ya. Tapi pada asalnya tadi, nah, ketika kita hendak mengucapkan ucapan yang penting, ya, kita boleh bersumpah walaupun tanpa dimintai sumpah. Jadi banyak sekali dalam hadis Nabi SAW. Nah, walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi ila kana min ahli nar. Terus bersumpah. Padahal tanpa dimintai sumpah. Yeah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Yeah. Tidaklah mendengar seorang pun di antara umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian tidak beriman kepadaku, melainkan dia termasuk di antara penduduk neraka. Nah. وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم الاستغفار. Seakan-akan sumpah di sini untuk menguatkan, yeah, tekad kuat Nabi SAW untuk memintakan ampunan bagi Abu Thalib. La astaghfirannak. Yeah, dikuatkan. Yeah, aku bersumpah. Ya, sungguh aku akan mintakan ampunan kepada Allah untukmu. Tad'iban li nafsi Abi Thalib. Ya, untuk membahagiakan jiwa Abu Thalib. Ya. Tapi seperti tadi, malam unha angka. Ya, selama tidak dilarang. Ya. Tapi ketika itu turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan larangan bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman memohonkan ampunan terhadap orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir. Ya. Wa kanat wafatu Abi Thalib bi Makkah qabla al-hijrah bi qalil. Wafatnya Abu Thalib ini di Makkah. Nah, qabla al-hijrah bi qalil. Sebelum hijrah. Waktu yang sedikit, sebentar antara hijrah Nabi SAW dengan wafatnya Abu Thalib. Nah, menjelang hijrah Abu Thalib meninggal dunia. Qala Ibn Faris, berkata Ibn Faris, mata Abu Thalib wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 49 sana wa 8 ashur wa 11 yawman. Berkata Ibn Faris, nah, Abu Thalib meninggal dunia dan Rasulullah SAW ketika itu berusia 49 tahun. Ya, 49 tahun 8 bulan 11 hari. Ya. Ini usia Nabi ketika meninggalnya siapa? Abu Thalib. Wa tuwfiyat Khadijatu Ummul Mukminin radhiyallahu anha ba'da mauti Abi Thalib bisamaniyati ayyam. Kemudian meninggal Khadijah. Ya, Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha. Setelah meninggalnya Abu Thalib, ya, 8 hari setelah meninggalnya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib lebih dulu meninggal. Kemudian 8 hari kemudian meninggallah istri Nabi SAW yaitu Khadijah. Saya dikenal dengan Ayyamul Hazn. Ya. Amul Hazn. Tahun kesedihan ketika itu. Ya. Nabi sangat sedih sekali. Ya. Ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Nah, Abu Thalib meninggal dunia. Ya. Padahal, kita sebutkan tadi, Abu Thalib itu orang yang melindungi Nabi SAW dari gangguan kaumnya. Kenapa? Abu Thalib termasuk pembesar kaumnya. Sehingga selama hidup Abu Thalib, ya, orang-orang kufar Quraisy segan, takut, tidak berani, ya, untuk memberikan gangguan kepada Nabi SAW dengan gangguan yang sangat dahsyat. Nah, Rasulullah sangat sedih sekali dengan meninggalnya Abu Thalib. Ditambah lagi meninggalnya dalam keadaan kafir. Ya, sangat sedih sekali. Tidak selang lama, 8 hari kemudian meninggal istrinya yang paling dicintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Istri yang senantiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikala senang dan dikala susah. Ya, bahkan yang menyemangati Nabi SAW ketika Nabi dalam keadaan ketakutan. Nah, kita tahu bagaimana peristiwa ketika awal turunnya wahyu. Ya, ketika Nabi pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Nah, minta untuk diberikan selimut. Jammiluni, jammiluni. Nah, tapi kalian takut. Aisyah yang Khadijah yang menenangkan Nabi SAW. Ya, yang menyemangati Nabi SAW. Nah, saya sebut dengan Amul Hazn. Ya, tahun kesedihan. ketika itu. Kemudian tidak lama kemudian Allah mensyariatkan hijrah kepada Nabi SAW. Di antara hikmahnya sebagai tasliyah, ya, sebagai penghibur kepada Nabi SAW. Ya. Dikarenakan dengan meninggalnya Abu Talib tadi, nah, gangguan orang-orang kufar Quraisy semakin dahsyat lagi. Ya. Dikarenakan yang melindungi Nabi tadi, nah, Abu Talib yang merupakan tokoh mereka, ya, telah meninggal dunia. Sehingga semakin dahsyat gangguan mereka kepada Nabi SAW. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mensyariatkan hijrah di antaranya sebagai tasliyah, ya, menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam keadaan sedih seperti itu. Nah, disyariatkan hijrah ke Madinah. Qauluhu, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, ma kana lin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas, tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Maknanya, ma yambagi lahum dzalika. Tidak selayaknya bagi mereka, bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin. Wa huwa khabarun bimakna nahi. Yeah. Kalimat itu, kalimat yang sifatnya khabar, pemberitaan, tapi maknanya itu larangan. Yeah. Sebutkan, tidak pantas, tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Sekali lagi, ini bentuknya khabar, tapi maknanya larangan. Yang artinya, tidak boleh bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampunan terhadap orang-orang musyrikin. Walaupun itu orang tuanya, ya. Walaupun itu anak-anaknya, saudaranya, kerabatnya, kalau musyrik tidak boleh dimintakan ampunan. Nah, Nabi SAW pun sempat, ya, meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohonkan ampunan terhadap ibunya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkannya. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk menziarahi makam ibunya dan diizinkan. Nah, ya, sebagai itibar mengambil ibrah, ambil pelajaran. Nah, adapun mendoakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan doa istighfar, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak diperbolehkan. Ya, walaupun tadi mereka adalah kerabat-kerabat kita. Walaupun mereka adalah orang tua kita. Nah, sehingga suatu keutamaan bagi kaum muslimin yang memiliki orang tua yang juga muslim atau muslimah. Nah, masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita walaupun telah meninggal dunia. Dengan mendoakan ampunan kepada mereka. Nah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yeah. Nah, masih ada kesempatan bagi kita berbuat baik kepada mereka. Yeah. Saudara-saudara kita yang memiliki orang tua yang kafir. Nah, yeah, banyak di antara mereka yang bersedih hati, menangis. Nah, enggak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Dikarenakan tidak bisa mendoakan mereka. Yeah. Dikarenakan mereka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Yeah. Tidak pantas dan tidak layak, yeah, untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Nah, wadhahir anna hadhihi al-ayah nazalat fi Abi Talib. Yang nampak bahwasanya ayat ini turun pada berkenaan tentang Abu Talib, tentang Abu Talib. Fa'inal itiyana bil fa al-mufidah li tartib. Dikarenakan ya, mendatangkan dengan huruf fa, faedahnya untuk tertib berurutan. Fi qawlihi fa anzalallah, kemudian Allah turunkan ayat tadi. Ba'da qawlihi, setelah ucapan Nabi, la astaghfirunna laka ma lam unha anka, aku akan memohonkan ampunan kepadamu selama aku tidak dilarang. Ya. Maka setelah ini, fa anzalallahu, Allah turunkan ayat, maka nalin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Yufidu dalika. Ya, jadi didatangkan dengan kata fa tadi, huruf fa, na'am, memberikan faedah demikian. Ini berurutan dan ayat tadi, maka nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin, ini turun tentang Abu Thalib ketika Nabi SAW bersumpah, ya, akan memohonkan ampunan untuk Abu Thalib. Kemudian turun ayat tadi, ya, yang isinya larangan kepada Nabi dan juga secara umum kepada orang-orang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah kerabat-kerabat kita. Wallahu a'lam bishawab. نكتفي إلى هنا إن شاء الله كتير لنجدك بعد التمرين العين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.